berdaya. Tak seperti biasanya kau pergi diriku, tak seperti biasanya kau santuni diriku, kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Selalu menghiasi hari-hari kita, dan semoga saja kisah cinta ini bukanlah sekadar hanya mimpi. Tak seperti biasa diriku, tak seperti biasanya kau sentuh bibirku, kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Seperti biasanya kau pergi diriku, tak seperti biasanya.